اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang bermain saham? Ketika saham naik dia jual, ketika saham turun dia tahan. Saya sebagai pegawai entry data, Ustaz, ada unsur rish, tipu. Ada unsur gharar, gambling, ketidakpastian. Ada unsur zul, aniaya. Maka kalau ada salah satu dari ketiga ini atau tiga-tiganya, maka perbuatan transaksi itu haram. Maka kalau perbuatannya haram, semua yang terkait dengan gaji pegawainya, semua yang terkait dengan hasil haram itu ikut menjadi haram. Oleh sebab itu, berusahalah mencari yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami bisa menjauhkan diri dari yang haram. Berdoa kepada Allah, berusaha, maka Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan aku dari susah hati dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan aku dari sifat pengecut dan bakhil. Wadala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari sifat dililit hutang dan dikuasai orang lain. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada seorang sahabat yang mengaku dalam kesusahan dililit hutang. Ini tidak dililit hutang, tapi dalam kesulitan ekonomi. Bagaimana seharusnya kita bermazhab? Apakah boleh menggabungkan beberapa mazhab dalam satu ibadah? Saya sampai hari ini memakai mazhab Syafi'i karena itu yang saya paham. Mazhab Maliki saya tak paham. Mazhab Hanafi saya kurang paham. Mazhab Hambali saya tak paham. Bahwa membaca ya, tapi dalam mengamalkan saya tetap dengan mazhab Syafi'i. Maka kalau ada bapak ibu yang mau menggabungkan mazhab, berarti dia belajar perbandingan mazhab. Kalau dia berilmu ya tak apa-apa. Ada kaedah-kaedahnya, namanya talfik. Tidak boleh menggabungkan mazhab kalau tidak mengerti kaedah mazhab. Tidak boleh menggabungkan mazhab kalau dia saling membatalkan. Cara wuduknya cara wuduk Syafi'i, tiba-tiba membatalkannya pindah ke Maliki. Itu secara Syafi'i wuduknya sudah batal, tapi menurut Maliki belum batal. Oleh sebab itu kita amalkan yang kita pahami. Saya berangkat pengajian setelah sholat subuh di Masjid Panam. Bolehkah saya sholat sunat isyraq di Masjid An-Nur? Tidak. Karena sholat isyraq di masjid yang kita laksanakan. Lalu kalau saya ikut ceramah, habis itu saya sholat apa? Sholat sunat duha. Duha sama waktunya dengan isyraq, sama. Tapi kalau dia sholat subuh berjamaah di sini, duduk berzikir atau ikut pengajian sampai terbit matahari, lewatkan waktu 12 menit, maka dia namanya sholat sunat isyraq. Kalau tidak cukup tiga syarat ini, sholat duha. Tetap sholat, niatnya usolli sunnatat duha, bagi yang pakai usolli. Ustadz berangkat aksi 212, belum ada kepastian lagi. Karena tanggal 1 saya ada rapat yang sudah dijanjikan dengan sahabat datang dari beberapa daerah di Pekanbaru. Di Riau apakah ada aksi juga Pak Ustadz? Riau saya belum dapat kabar lagi apakah MUI akan membuat aksi damai. Yang jelas saya baru pulang dari Dumai. Di Dumai akan ketua MUI-nya langsung Al-Mukarram Kiai Haji Lukman Syarif akan membuat aksi damai FPI Dumai dengan MUI Dumai dengan PMB Dumai akan membuat aksi damai istighosah, doa bersama memohon keselamatan, juga memohon supaya saudara kita yang ada di Rohingya dibantu, termasuklah yang ada di negeri kita. Nah, ini tentang masalah beberapa kabupaten kota yang ingin membuat aksi damai. Ustaz, apa hukumnya kita bekerja di sebuah perusahaan dipimpin oleh orang kafir? Boleh bekerja di tempat orang kafir selama orang itu tidak memaksakan agamanya. Tidak ada kait-mengait, murni profesionalisme kerja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Ali bin Abi Thalib bekerja di tempat orang Yahudi mengambil air. Dia bekerja mengambil air di tempat orang Yahudi itu membayar upah dan Nabi mendiamkan. Di awal-awal hijrah, waktu masih susah. bertetangga dengan Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Yahudi Khaybar. Boleh. Tapi kalau dia orang non muslim, dipaksanya kita, kamu kerja tempat saya harus ikut makan makanan saya, lalu kemudian dipaksanya harus ikut baca doa. Ingat, anak-anak kita yang sekolah, ini bukan sekedar bekerja. Anak kita sekolah di sekolah non muslim, waktu pagi dipaksa ikut doa dia. Oh, tarik. Tarik itu anak, tak boleh. Ikut pelajaran agama dia, tak boleh. Sekali dia ikut, dua kali dia ikut, lama-lama berpengaruh ke kepalanya. Dia masih belum kuat, dia masih lemah, maka tak boleh. Tapi kalau tidak ada kait-mengait, profesionalisme kerja, jaga toko, atau akunting, atau desain grafis, tak ada masalah. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mau tanya Ustaz, dalam solat taubat setelah Al-Fatihah surat Ali Imran ayat 135-136, dalam rakaat pertama, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat An-Nisa ayat 110, apa betul Pak Ustaz? Tak ada ayat tertentu. Ma min muslimin yuznibu zamban, ada orang berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampuninya. Mau ayatnya kul wallah, mau kul anzurabil falak, kenas. Tapi kalau dia baca ayat 135-136, bagus. Karena ayat ini yang disebutkan ini cerita tentang taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang silap salah berbuat dosa, zakarullah, mereka langsung ingat Allah, fastaghfirullah lidzunubihim, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka meminta ampun kepada Allah. Masyaallah. Lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak salah. Kalau kita salat duha perlu juga menutup kalau kita salat duha perlu solat witir malam saja. Witir hanya dilaksanakan di waktu malam. Witir waktunya setelah isya, bisa sebelum tidur atau setelah tidur. Kalau solat witirnya sebelum tidur, itu dua sahabat Nabi, Abu Bakar dengan Abu Hurairah. Itu witirnya sebelum tidur. Sebelum tidur witir, nanti bangun malam tahajud saja, tak pakai witir lagi. Adapun siang tak ada witir. Malam witir sesikit-sikit, sedikit-dikit witir satu rakaat. Soli sunnatul witri rakaatan, bagi yang pakai soli. Bagi yang tidak, niat dalam hati, Allahu Akbar. Jika seorang suami buat salah, istri selalu menutup-nutupi, berpura-pura baik kepada semua orang, apakah sang istri termasuk dalam kategori tipu? Tengok dulu kesalahannya apa. Kalau suami itu berzina, oh tak boleh. Kalau suami ibu maaf-maaf cakap berzina, mesti lapor ke wali. Walinya itu siapa? Ayah. Tak ada ayah, kakek. Tak ada kakek, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, abang ayah atau adik ayah. Itu wali kita. Nanti akan didudukkan bersama. Dia harus, karena ini perbuatan mungkar, perbuatan ini batil. As-sakitu anil haq syaitan akhras, kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq. Orang yang diam melihat kemungkaran, maka dia setan bisu. Jangan sampai diam. Suami pecandu narkoba, diam. Harus lapor. Karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, istri itu punya hak khuluq. Kalau dia tak berubah, gugat ke pengadilan. Yang sampai anak gadis kita dipaksa, suami pecandu narkoba, pezina, sudah ditegur bolak-balik, tak mau berubah. Ini tersiksa hidupnya. Untuk menutup solat duha. Solat duha tak ada ditutup dengan solat-solat yang lain. Solat duha, sudah. Adapun solat witir, itu dalam tahajud malam. Bagaimana kalau saudara perempuan tak mau menandatangani surat perjanjian jual beli kalau pembagian tidak sama rata? Kami bersaudara. Perempuan yang mau minta pembagian sama rata, ini orang dua kemungkinan. Pertama, tidak ngaji, belum tahu. Yang kedua, dia sekuler, liberal. Kalau dia tidak tahu, dikasih tahu, insya Allah dia berubah. Tapi kalau dia tak mau tahu, nah ini yang payah. Maka kasih tahu dengan dia bahwa menurut hukum Islam dua kali diulang dalam Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain, lidzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki dapat dua kali bagian perempuan. Kamu kalau Islam, ikut aturan Islam. Kalau kamu tak mau ikut aturan Islam, nah keluar kamu dari Islam. Ini harus disadarkan ini orang. Undang pengajian arisan keluarga, judulnya tentang pembagian harta warisan. Kalau tidak, dia akan makan uang haram. Na'udzubillah. Kecuali bersepakat. Bolehkah membagi harta warisan sama rata? Boleh, syaratnya tiga. Yang pertama, semua ahli waris sudah akil baligh. Yang kedua, bahwa masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, jatahnya yang berlebih dianggap sebagai tabarru, sumbangan, ikhlas. Jangan diungkit-ungkit, jangan diungkap-ungkap. Ada kajian, nah, itu boleh. Empat adik-beradik, harta pembagian orang tua tinggal 1 miliar. Semestinya jatahnya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Tapi kemudian mereka bersepakat, bang, kita bagi sajalah 2 juta, kita bagi 4, 250 juta, 250 juta. Boleh, boleh, dengan syarat 3. Pertama, semuanya sudah akil baligh. Kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, jatah yang berlebih mengikhlaskan. Jangan sampai diungkit-ungkit di masa akan datang menyebabkan putus silaturahim. Pembagian harta saudara laki-laki kami ini ada mempunyai anak 3 orang laki-laki dan istrinya masih hidup. Istri mendapat 1/8. Kenapa istri dapat 1/8? Karena ada anak. Kalau tak ada anak, istri dapat 1/4. Saudara laki-laki ini ada mempunyai anak 3 orang laki-laki. 3 laki-laki. Nah, sisanya maka bagilah kepada anak 3 laki-laki itu sama rata. Nah, ini tentang masalah pembagian harta waris. Apakah termasuk munafik kalau kita bersikap manis padahal hati kita berkata pahit? Tak perlu. Apa yang ada di dalam itu yang ada di luar. Jangan basa-basi manis-manis berlebih-lebihan. Karena ayatul munafiqi salasun, orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Sebetulnya tak itu di dalam, tapi itu yang keluar, itu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Wajar-wajar saja. Jangan pakai kalimat-kalimat hiperbola, berbunga-bunga, berlebih-lebih. Pokoknya semua yang berlebih itu pasti tak baik. Berlebih gula, diabetes meletus. Berlebih kolesterol, jantung koroner. Berlebih, pokoknya semua yang berlebih tak baik. La tusrifu, jangan berlebih-lebih. Bagaimana kalau kita punya usaha, punya karyawan tidak mau sholat? Apakah apalagi hari Jumat dia tidur? Siapa yang berdosa, Pak Ustaz? Pimpinan perusahaan punya karyawan, buatkan pengajian. Saya berapa kali menghadiri pengajian-pengajian di perusahaan-perusahaan. Dudukkan bersama, sampaikan hadis. Undang Dr. Muhardi Muhammad Saleh, Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Hasbullah, Ustaz Zulhendri Rais. Sampaikan tentang hadis-hadis. Mantaraka salata, mantaraka salatal jumu'ati. Siapa yang meninggalkan salat Jumat salah sama ratin 3 kali berturut-turut tahawunan, tidak ada uzur syar'i karena menyepelekan, tawa Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Itu kalau dia kasih surat peringatan SPT, peringatan tingkat 1, tak juga berubah 2, tidak, apa boleh buat, kamu harus berangkat dari sini karena saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap kinerjanya, tapi juga kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, setiap kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum menikahi sepupu masih satu kakek dengan kita? Boleh, tak masalah. Apakah yang adik-beradik itu emak kita atau ayah kita atau emak kita dengan ayah saya, adik-beradik dengan emak dia? Berarti sepupu. Nikah saya sama dia, boleh. Ayah saya adik-beradik dengan ayah dia, ayah saya dengan ayah dia adik-beradik, boleh. Atau emak dia dengan emak saya, boleh. Lain adat lain. Kalau adat saya, kalau ayah dengan ayah itu namanya saudara sewali. Kalau emak dengan emak baru dia sepupu. Nah, tapi orang sekarang semua pakai sepupu, sepupu, sepupu. Nah, boleh, tak jadi masalah. Di daerah ada yang berpendapat tidak boleh apabila sepupu tersebut anak dari saudara laki-laki ayah. Sedangkan kalau anak dari saudara perempuan boleh. Apa pula tak boleh? Minta saya dalilnya Pak Ustaz. Ayat Al-Quran. Tulis. Kalau ayah kita adik-beradik mau nikah kita, apakah tak boleh? Maka ini ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 50. Ingat Al-Ahzab ayat 50. Wa banati ammika, wa banati ammika, anak perempuan dari pakcikmu. Ayah saya punya anak, ayah saya punya adik laki-laki. Punya anak perempuan, anak pakcik saya. Boleh saya nikah dengan dia? Al-Ahzab ayat 50. Apa tak boleh? Boleh saya nikah dengan perempuan sekampung Pak Ustaz? Tak boleh, kebanyakan. Ustaz, tolong jelaskan apa itu aliran Islam ibadi yang dianut masyarakat negara Oman. Apakah aliran ini sama seperti Syiah? Tidak. Ibadiyah tidak sama dengan Syiah. Ibadiyah adalah kelompok ibadiyah masih tidak masuk dalam keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu maka kita yang tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap jangan terpengaruh dengan itu. Jangan terpengaruh dengan ibadiyah. Maka tetap berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa pendapatnya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa para rasul itu diturunkan Allah di tanah Arab? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah. Saya waktu itu ikut pengajian Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Ada yang nanya satu, Ustaz, Syekh, ya, limadha arsalallahu al-anbiya ila syarqil awsat? Ingat betul saya pertanyaan dia. Kenapa Allah menurunkan nabi-nabi itu hanya di timur tengah saja? Kata Syekh Ali Jum'ah, pertama saya kritik kamu jangan pakai kata istilah timur tengah. Syekh Ali Jum'ah marah. Karena istilah timur tengah itu yang dipakai oleh orang barat untuk mencaplok-caplok negeri kita. Dibuatnya timur tengah, timur jauh. Dikapling-kaplingnya kita. Dipotong-potongnya macam makanan di atas meja makan. Pas macam kata Nabi. Jangan pakai istilah timur tengah. Middle East. Dalam bahasa Inggris disebut Middle East, timur tengah. Dalam bahasa Arabnya Syarqul Awsat. Jangan pakai kata itu. Yang kedua, masalah pertanyaan entah, kata Syekh Ali Jum'ah, tentang Nabi diturunkan hanya di Arab saja, tak betul. Walikulli qawmin had, setiap kaum ada Nabinya. Lalu kenapa kita tidak pernah mendengar ada Nabi di Pulau Sumatera, ada Nabi dari Kalimantan? Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada Nabi-Nabi itu yang kami ceritakan, ada Nabi-Nabi yang tidak kami ceritakan. Ada Nabi-Nabi itu yang kami ceritakan, tapi ada Nabi-Nabi itu yang tidak kami ceritakan. Mungkin ada ulama tafsir dari Al-Azhar mengajar di Ummul Qura Makkah, namanya Syekh Abdul Sattar Fathullah Said. Saya datang pengajiannya, Syekh Abdul Sattar Fathullah Said. Apa kata dia? Mungkin Buddha itu Nabi, mungkin Brahma itu Nabi. Itu langsung dari mulut Syekh Abdul Sattar Fathullah Said. Saya dengar langsung, bukan tengok di YouTube, bukan dengar dari kawan. Mungkin Brahma itu Nabi, mungkin Buddha itu Nabi. Tapi setelah mereka meninggal, ajarannya diselewengkan, dibengkokkan, dipesongkan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Karena ajarannya mirip macam ajaran Nabi-Nabi. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mabuk, jangan mengganggu orang, jangan menganiaya orang. Baik-baik ajarannya. Tapi setelah mereka meninggal, ajarannya putus, dibuatkan patungnya, disembah. Karena ada Nabi-Nabi yang diutus Allah, karena Nabi itu jumlahnya banyak dan tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Berapa orang anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zainab, Ummu Kalsum. Zainab, Ummu Kalsum. Yang terakhir Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Empat-empat ini dari Khadijah. Lahir anak dua laki-laki, pertama Abdullah, kedua Qasim. 6. 4 laki-laki, 4 perempuan, 2 laki-laki. Adapun yang satu lagi anak laki-laki itu lahir bukan dari Khadijah, tapi dari Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir, melahirkan anak laki-laki namanya Ibrahim. Makamnya di Baqi. Di pemakaman Baqi ada Ibrahim, anak Nabi SAW, meninggal umur 18 bulan. Jadi kalau ditotal semua anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Apakah kalau kita adakan debat atau musyawarah dengan ustaz-ustaz salafi, biar tidak ada lagi yang sedikit bid'ah itu? Tak boleh. Tak boleh berdebat. Yang bilang tak boleh siapa? Buka video Abdul Qadir Jawaz. Abdul Qadir Jawaz mengatakan tidak meladeni debat dengan ahlul bid'ah. Semua yang bukan salafi dikatakan ahlul bid'ah. Tidak boleh berdebat dengan mereka ahlul bid'ah, karena nanti akan terpengaruh dengan bid'ah. Kalau mau buat muzakarah, silakan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Beliau S1, S2, S3 dari Madinah. Anak-anak muda, remaja masjid, kalau mau buat, buat. Jangan sebut debat, nanti ketawa orang kafir nengok kita berkelahi berdebat. Buat acaranya muzakarah atau liqa atau halaqah, terserah apa namanya. Ah, panggil Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Dr. Khairun Nas Jamal, Dr. yang dokter-dokter itu, yang LCMA ceramah aja cukup. Bolehkah kita menjenguk dan mendoakan kawan kita yang non-muslim yang sakit? Boleh. Mana dalilnya? Nabi menjenguk pembantunya orang Yahudi yang sakit. Apakah ada doa khusus Pak Ustaz? Tak ada. Semoga Allah memberikan kesembuhan, semoga kamu sehat walafiat. Boleh jadi dengan kita datang menjenguk itu terbuka pintu hatinya. Doa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan kepada dia hidayah ya Allah, karena dia tidak tahu. Agar tidak terjebak pada pluralisme agama. Ingat, pluralisme bukan berarti kita memutuskan. Pluralisme itu artinya mengakui bahwa orang lain itu benar dan masuk surga. Itu pluralisme. Adapun kita bertetangga, berkawan, bersahabat, itu bukan pluralisme namanya, pluralistik. Tetap mengakui agama dia itu benar, sama-sama masuk surga. Itu pluralisme. Sedangkan pluralistik tetap berkawan, bersahabat, sekantor, tapi tidak mengakui agamanya benar. Itu namanya pluralistik. Bisa hidup bersama. Tabligh akbar khusus muslimah. Ya Allah, maafkan aku. Ini penting nih. Saya aja penasaran baca judulnya. Ya Allah, maafkan aku. Oh my God, please forgive me. Bersama Ustadz Doni Putra, Da'i Muda Riau, Pembina Fodamara. Hari Ahad 27 November pukul 8 pagi. Hari Ahad besok 27 November pukul 8 pagi. Masjid Raya dekat Pasar Bawah. Masjid Raya Senapelan, Pasar Bawah. Dua Tabligh Akbar Bela Islam spesial Maulid Nabi Milad kedua Pundamara bersama Ustadz Abdul Somad. Kamis 1 Desember. Kamis 1 Desember pukul 7.15 Isya berjamaah Masjid Raya. Sama Masjid Raya Pasar Bawah. Apa dalil zakat profesi Pak Ustadz? Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah hasil usahamu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan apa yang keluar dari bumi. Maka dalam tafsir fi dzalalil Quran, Syaikh Qutb mengatakan, semua hasil usahamu yang melampaui hasil yang ada dari bumi, maka engkau keluarkan zakatnya. Apakah ada khilafiyah dalam zakat profesi ini? Ya, banyak khilafiyah. Tapi saya memilih pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang masalah zakat profesi. Maka kalau zakat profesi ini tidak, kita masih lagi menanyakan khilafiyah-khilafiyah. Saya baru pulang dari Aceh Barat. Aceh Barat Maulaboh. Ceramahlah saya di Maulaboh. Kami dari Riau, 12 kabupaten kota, yang paling banyak zakatnya adalah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Tahun 2015 kami berhasil mendapatkan zakat 10 miliar. Pas selesai ceramah, datang petugas pas dari Maulaboh. Kami alhamdulillah Pak Ustaz 15 dapat. Saya bilang 10, rupanya dia udah 15. Bagaimana akidah 4 imam mazhab? Apa pendapat mereka tentang ayat-ayat mutasyabihat? Mereka memahami ayat mutasyabihat itu pemahaman salaf. Imam Ahmad bin Hanbal salaf, Imam Syafi'i salaf, Imam salaf. Salaf itu apa Pak Ustaz? Tiga abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Summa alladzina yalunhum satu abad sudah itu. Summa alladzina yalunhum satu abad sudah itu. Tiga abad pertama itu disebut dengan salaf. Maka empat imam mazhab itu semuanya salaf. Imam Hanafi itu salaf, meninggal 150 Hijrah. Imam Maliki itu salaf, meninggal 179 Hijrah. Imam Syafi'i itu salaf, meninggal 204 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal itu salaf, meninggal 241 Hijrah. Maka mereka ini imam salaf. Bagaimana keyakinan salaf tentang ayat mutasyabihat? Dijawab oleh Imam Malik. Imam Malik, apa arti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa? Allah duduk di atas kursi. Apakah Allah duduk di atas kursi ini macam saya duduk di atas kursi ini? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Duduk di atas kursi semua orang paham. Wal kaifiyatu majhulah. Bagaimana Allah duduk di atas kursi tak ada yang tahu. Al-imanu bihi wajib. Beriman dengan ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bin'ah. Bertanya tentang itu bin'ah. Ini pertanyaan ini bin'ah. Bertanya tentang itu bin'ah, kata Imam Malik bin Anas. Bagaimana Pak Ustaz? Apa perbedaan pendapat dalam hazihin niat? Disebutkan namanya atau dalam hati saja Pak Ustaz? Pak Ustaz, ada perbedaan pendapat dalam hazihin niat? Disebutkan namanya. Dalam masalah apa? Dalam masalah doa, kalau disebut namanya bagus, afdal ala hazihin niat Al-Fatihah kalau mau dia sebut. Yang tak boleh menyebut niat itu dalam di dalam solat dia sebut. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam disebutnya disebutnya dua kata. Disebutnya ya Tuhanku, batal itu solat. Tak boleh masuk bahasa selain bahasa Arab dalam. Kalau di luar solat terserah mau pakai bahasa apapun tak jadi masalah. Bagaimana penjelasan tentang hadis ini? Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian memerangi kaum yang bermata sipit dan hidung pesek. Hadis Sahih Bukhari. Mata sipit, hidung pesek, hadis Sahih Bukhari. Apakah yang dimaksudnya Ahok? Itu tak ada. Jadi bedakan antara hadis dengan syarah hadis. Apa komentar Imam Nawawi tentang hadis ini? Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan hidung pesek, mata sipit itu Mongol, Genghis Khan, Hulagu Khan, yang membantai Muslim di Baghdad. Mereka yang menghancurkan Abbasiyah. Maka kata mereka dulu, yang dimaksud dalam hadis ini adalah Mongol. Andai naik komunis, Cina berkuasa, lalu mereka membantai kita, bisa jadi kemungkinan bahwa makna hadis tidak akan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian berperang dengan kaum bermata sipit dan berhidung pesek. Bisa jadi Cina, Jackie Chan, Jet Li, Chow Yun Fat masuk dalam. Ustaz, saat ini apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim? Mengikuti ajaran agama atau aturan pemerintah? Mengikuti ajaran agama atau mengikuti aturan pemerintah? Contoh kasus penistaan agama. Tidak ada kontradiktif antara ajaran agama dengan pemerintah. Siapa yang membenturkan ini? Siapa yang membenturkan antara agama dengan pemerintah? Tidak ada. Ajaran agama, penista agama mesti ditangkap. Pemerintah pun penista agama mesti ditangkap. Promadi, pernah menista agama, ditangkap. Aswendo Atmowiloto, Aswendo Atmowiloto, dulu penista agama, ditangkap. Lia Eden, ditangkap. Maka Ahok, tangkap. Kenapa beda? Promadi yang kejawen aja nuntut kok, apalagi orang Islam. Maka saya heran, dia kejawen nuntut. Ini orang Islam kok gak nuntut? Ada apa ini? Masa lebih waras kejawen daripada kita? Bagaimana tata cara dan bacaan sujud sahwi Pak Ustaz? Allah, kalau ingatnya sebelum salam, bilang alamina innaka hamidum majid. Allah maafir lima qaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu wa ma'alantu wa ma'asraftu wa ma'anta'alamu bimini antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingat. Ingatnya sebelum sujud, ingatnya sebelum salam, maka sujud sahwi sebelum salam. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i bacaannya subhanallahi namu wa la yashu. Mazhab yang lain bacaannya subhana rabbiyal a'la atau bacaan sujud yang lain. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi. Subhanallahi namu wa la yashu atau subhana rabbiyal a'la. Habis itu duduk baru salam. Kalau ingatnya setelah salam itu kita sujud dua kali. Sama, sujud lagi. Sujud, duduk, sujud lagi. Itu namanya sujud sahwi. Sujud itu berapa Pak Ustaz? Sujud itu tiga. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah. Hari Jumat itu namanya sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Ingat, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Tadi di masjid kami sujud sajadah Pak Ustaz. Ayatnya sajadah, sujudnya tilawah. Salah-salah sikit tak apa Pak Ustaz, tak apa-apa. Apa bacaan sujud sajadah Pak Ustaz? Sajadah wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. www.google.com. Bacaan sujud tilawah, enter, print, cetak, tempel, baca. Saya tak bisa Pak Ustaz ngapal, asal saya baca ujung lupa pangkal, asal saya baca pangkal lupa ujung. Begitu saya tutup hilang semuanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunat, bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Bagaimana duduk makmum masbuk pada tasyahud akhir? Sudah saya tulis dalam buku 77 tanya jawab solat. Jika saya masbuk masuk ke dalam masjid, imam saya duduknya tasyahud akhir, bagaimana duduk saya? Duduknya duduk iftirash, duduknya duduk tasyahud awal. Imam tasyahud akhir, makmum duduk yang masbuk, duduknya tasyahud awal. Pendapat pertama, pendapat kedua, duduknya duduk macam imam tasyahud akhir. Buka, 7-7 tanya jawab solat. Buku itu sudah ditulis 4 tahun yang lalu. Download gratis di internet. Waduh. Tanya boleh Pak Ustaz? Boleh. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari fitnah dajjal? Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'allahu min nur, Allah memberikan dia cahaya pencerahan. Ma bainal jum'ataini, antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya diberikan Allah pencerahan, penerangan, dijauhkan. Yang kedua, hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, 10 awal surat Al-Kahfi. Lalu kemudian banyak-banyak berdoa sebelum tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allah beri perlindungan insyaallah. Bisa kita membedakan. Di saat orang semua hanyut, insyaallah Allah berikan kita tiang pancang yang kuat untuk berpegang. Ombaknya boleh keras, ombaknya boleh kuat. Wa'tasimu bihablillah, berpegang dengan tali Allah. Apabila ada teman yang berutang pada kita, lalu utang itu kita ikhlaskan dan kita tidak tagih kepada yang berutang, apakah utang tersebut sudah terhitung lunas? Ya. Mana dalilnya? Fa in kana dhu usratin, kalau kawanmu itu dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, berilah dia tenggat waktu sampai dia lapang. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau ikhlaskan itu lebih baik. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Ayat ini dihafal oleh orang yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Ini banyak segala ayat ini dihafal oleh yang meminjam. Ketika ditagih dia, Pak sudah bayar, dibacakannya ayat itu ke kita. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan karena kesengajaan, maka masih jahiliyah. Selesai sholat langsung, nanti habis sholat zuhur, zikir ba'diyah, habis itu qada, usalli fardha zuhri arba'a raka'atin qada'an. Habis asar, usalli fardhal asri arba'a raka'atin qada'an. Habis maghrib, usalli fardhal maghribi salasa raka'atin qada'an. Habis isya, usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin qada'an. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai lunas. Berapa lama? Berapa lama ninggalkan sholatnya? 10 tahun. Berarti lunasnya 2026. Israel datang 2020. Bagaimana tata cara mandi junub yang benar? Pertama, maaf, cakap basuh kemaluan. Setelah basuh kemaluan, berwudu. Basuh wajah, tangan, kepala. Waktu mengusap kepala, airnya agak dibanyakkan. Karena Nabi banyak takhlil, mencerah-cerah, basah. Biar supaya apa? Biar supaya kepalanya nanti tidak terkejut waktu disiram dengan air. Tulisan yang banyak di-share beberapa hari ini, stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Waktu air disiramkan, tiba-tiba kepala terkejut karena dingin, maka datang darah menyembur langsung dari jantung. Tersumbat, macet. Akhirnya stroke di kamar mandi. Maka pelan-pelan. Setelah pertama, basuh kemaluan. Habis itu berwudu dengan membasahi kepala banyak air. Setelah itu siram dari sebelah kanan, dari bawah ke atas, atas terus sampai. Apa hukum begitu? Sunnah. Andai dia di hotel, di tepi sungai, plung, sah. Apa hukumnya seorang pencuri mati dihukum masyarakat di mata Islam? Pencuri dalam Islam potong tangan. Ayat Quran langsung. As-sariqu, pencuri laki-laki. Was-sariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Yang dipotong itu dari mana Pak Ustaz? Yang dicuri itu berapa? Rubu'u dinar. Satu logam dinar 4,25 gram. Seperempat dinar itu angkanya. Jadi kalau nyuri nyuri permen, enggak potong tangan. Seperempat dinar. Dan barang itu memang disimpan di dalam tempat terjaga. Dia mencuri, mengambil. Nah, itu. Kalau sepeda motor di halaman parkir, kuncinya ada. Itu dia curi. Tertangkap dia. Kenapa kamu curi? Saya enggak nyuri. Orang ada kuncinya kok, kata dia. Ini. Yang menjatuhkan hukuman itu siapa? Pengadilan. Adapun masa membunuh, ingat bahwa dia bersalah, ya. Tapi kesalahan dia tidak melegitimasi kita untuk membunuh dia. Dibakar dia sampai mati. Oh, dia memang bersalah. Tapi di akhirat dia pun bisa menuntut kita. Kenapa? Karena kita sudah menghabisi nyawa orang lain. Banyak orang sekarang melimpahkan suatu kesalahan ke kesalahan yang lain. Pemerintah zalim, aniaya, dicurinya listrik. Ketika dia katakan, kenapa kamu nyuri listrik? Karena pemerintah tidak adil, maka halal hukumnya mencuri listrik. Nah, itu kan hukumnya kemana-mana sudah perginya. Kenapa kamu bunuh dia? Karena dia mencuri, maka boleh dibunuh. Oh, itu hukumnya hukum rimba, bukan hukum Islam. Di akhir Ramadan saya iktikaf. Bagus. Selama 10 hari saya berada di dalam masjid. Waktu saya duduk berzikir, saya tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi saya dipanggil abang saya. Katanya begini, bangunlah, itu Rasulullah. Bangunlah, itu Rasulullah. Saya lihat dua orang pakai jubah, wajahnya ditutup pakai surban, cuma kelihatan matanya. Cuma mau jumpa Nabi, tak nampak mukanya. Nampak bentuk. Iya, tahun berikutnya saya iktikaf lagi, saya mimpi lagi, tapi cuma suara. Aku Rasulullah, tanamlah pohon supaya dijauhi setan. Man ra'ani, siapa yang melihat aku, melihat wajahku. Faqad ra'ani, maka sesungguhnya dia sudah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Adapun tak nampak bentuknya, setan bisa menyerupai suara, setan bisa menyerupai orang yang menutup wajah, setan bisa menyerupai siapa saja. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berzikir di masjid, tiba-tiba datang suara, ya Abdul Qadir Jailani, sudah kuampunkan segala dosamu dan kau sudah kuangkat menjadi wali-waliku, maka kau tak perlu lagi beribadah. Kalau terjadi seperti itu, apa yang kita lakukan? Membaca ta'awuz, meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samin alim minasyaitonirrajim. A'udzubi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Syaitan. Suruh menanam pokok kayu, nanti dijauhi syaitan. Pokok kayu apa? Kalau diajarkannya syariat, menambah keimanan, menjauhkan dari zina, oke. Suruh menanam pokok kayu, nanti dijauhi syaitan. Pokok kayu apa? Sesuai tak dengan syariat Islam? Yang ada dalam hadis, disuruh menanam pokok kurma. Itu ada hadisnya. Idza waqa'an 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fihi difasilah, di tanganmu ada bibit kurma, falyaghrisha, tanamkan. Kalau sudah mau mati, ada bibit kurma, tanamkan. Kenapa? Kurma itu akan berbuah, buahnya dimakan orang, kita akan mendapatkan pahala. Saya kalau membayar zakat mal, saya masukkan dalam amplop, langsung saya berikan pada orang miskin tanpa saya sebutkan ini zakat dari saya. Bagaimana zakal mal saya kepada anak yatim, Pak Ustaz? Apa boleh? Anak yatim meninggal bapaknya, dia miskin, dia susah. Bisa jadi dia masuk fakir, bisa jadi dia masuk miskin. Kapan dia masuk fakir? Tidak ada income sama sekali. Anak itu umurnya 3 tahun, belum bisa apa-apa, maka dia bisa jadi masuk fakir. Tapi kalau dia sudah jual koran, dapatnya lah 1 bulan 300 ribu, 1 hari 10 ribu, 1 bulan 300 ribu, maka dia miskin. Fakir tak ada income sama sekali, miskin ada income tapi tak memenuhi kebutuhan, maka masuk dia asnaf. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kalau tak fakir, miskin. Dah jelas. Apakah mengakadkan itu hukumnya wajib, sunat, rukun, syarat? Sunat. Wa salli alaihim. Ya Muhammad, orang yang sudah bayar zakat kepadamu, doakanlah dia. Barakallahu laka fima ataita. Itu kalau kita akad, aku bayarkan zakatku tahun ini karena Allah Ta'ala tunai. Apakah akad itu wajib? Tidak, sunat. Bagi yang tidak pakai akad, sah. Yang penting ada niat dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Apakah keutamaan Asiyah sehingga termasuk wanita pemimpin surga? Asiyah bukan wanita pemimpin surga. Asiyah itu dalam Al-Quran, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu tempat dalam surga. Wanajini min fir'aun wa amali, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wanajini minal qawmil zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Apa kehebatan Asiyah? Pertama, Asiyah mampu mempertahankan imannya walaupun serumah dengan Fir'aun. Jadi kalau ada ibu baik, rajin pengajian, rajin puasa, rajin zikir, rajin buat baik, tapi suaminya tak baik, nasib ibu sama macam Fir'aun. InsyaAllah ibu akan berjumpa dengan Asiyah dalam surga. Sabar-sabar ajalah. InsyaAllah dia pun akan tenggelam di laut merah macam Fir'aun. Yang kedua, Asiyah bagaimanapun juga dia punya kontribusi yang besar dalam apa? Kehidupan Musa alaihissalam. Asiyah menyelamatkan Musa atas takdir Allah. Seorang perempuan menghanyutkan anaknya. Perempuan yang menghanyutkan anak itu namanya Yuhanis, ibu dari Musa. Yuhanis. Yohanes. Dianyutkannya ke sungai Nil. Lalu kemudian nampak dayang-dayang, ada kotak kayu, lalu ditarik, dan Asiyah membawa anak itu ke istana. Ustaz, apakah sama antara Asiyah istri Fir'aun dengan Asiyah ibu Nabi Yahya? Tak sama. Lalu yang dimaksud dengan Asiyah dalam hadis itu siapa? Istri Fir'aun. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberi percontohan permisalan perempuan yang jahat, istri Nuh dan istri Lut. Sedangkan yang perempuan yang baik, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Sedangkan contoh perempuan yang beriman adalah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Maryam istri Imam, Maryam anak Imran. Adapun Asiyah ibu Nabi Yahya, Zakaria punya istri namanya Asiyah. Zakaria bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah istri Fir'aun. Jangan lupa hadiri Tabligh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad Senin 28 November Maghrib Masjid Nurul Huda, ujung Ronggo Warsito sebelum Rumah Sakit Lancang Kuning. Maghrib hari Senin insyaallah. Ronggo Warsito ujung Maghrib berjamaah. Kita lanjutkan setelah Isya. Apa beda sholat sunat fajar dan rawatib qobliyah subuh? Podo, samo, sami mawon. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Yang satu lagi, usolli sunnatal fajri rak'atail fajri. Pahalanya khairun minad dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayatnya, rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktunya, ba'dal adhan, setelah azan. Tulisan Pak Ustaz tentang ini, baca buku 77 tanya jawab salat. Ada, download gratis. Mana yang didahulukan Pak Ustaz? Mana yang didahulukan? Orang dia sama kok. Salat duha mulai jam berapa Pak Ustaz? Nih, waktu duha. Syuruk jam 6. Saat jam 6, syuruk, syuruk artinya matahari terbit. Ini bumi. Ini bumi, ini permukaan bumi ini. Terbitlah matahari jam 6. Ini matahari naik. Ketika matahari terbit naik, itu tak boleh. Lewatkan sampai setinggi tombak. Ini tombak. Qaida ramhin sampai setinggi tombak. Lewatkan matahari naik-naik sampai setinggi tombak. Setelah setinggi tombak, barulah boleh sholat. Waktu setinggi tombak ini disebut qornai syaitan, waktu tanduk setan. Kenapa disebut tanduk setan? Karena waktu matahari itu naik, datang setan. Sampai setinggi tombak, habis itu setan pergi. Ini lambang setan, metal. Sampai dia pergi. Setinggi tombak, setelah diukur, menurut ilmu astronomi, saat matahari naik sampai setinggi tombak 12 menit. Makanya tadi kita lewatkan sampai 15, tadi lewat 15, 16 atau 17, lewat. Pokoknya tidak boleh sholat saat matahari setinggi tombak. Ada saya dengar, menjelang sholat zuhur sebelum azan waktu yang mustajab. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Waktunya terbentang dari mulai sekarang terbit matahari jam 6, jam 6.12 sudah mulai boleh. Sampai kapan? 10 menit menjelang azan zuhur. Mana itu? Azan zuhur jam 12.02. Maka 10 menit sebelum azan zuhur, waktu tergelincir matahari, waktu makruh. Berapa waktu terlarang sholat? 3. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir. Ini 3 waktu yang dipakai mereka dulu untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawun. Karena mereka menyembah kepada matahari. Jadi waktu yang makbul untuk berdoa itu Pak Ustaz, hina tarmidul fisal, ketika matahari panas, anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Waktu kabul berdoa. Jam 11.30 sholat, oh bagus sekali. Matahari sedang panas, anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai, ada orang yang berdoa. Ada yang lain sibuk dengan bisnisnya, dagangnya, kebunnya, tapi ada orang berdoa pada saat orang tak berdoa, bagus. Tengah malam, orang sibuk tidur, ini sibuk doa. Carilah waktu-waktu yang kira-kira orang sedang sedikit berdoa. Saya seorang karyawan yang berpenghasilan pas-pasan, tapi mencari nisab, mencapai nisab. Saya ingin berzakat. Apa yang dimaksud zakat profesi? Zakat penghasilan, pendapatan. Setelah berzakat profesi, apakah zakat mal kita gugur? Kalau pendapatan Bapak selama 1 tahun 85 gram emas kali 500 ribu 42.500, maka sudah kena nisab. 42.500 bagi 12 bulan sama dengan 3,6. Jadi yang berpendapatan 3,6 itu sudah kena. Kalau 3,5 belum kena. Yang berpenghasilan 4 juta sudah kena. Karena 4 juta itu kalau setahun 48 juta. Kalau dikeluarkannya tiap bulan 100 ribu, berarti setelah setahun dia tidak perlu mengeluarkan lagi karena sudah dikeluarkan di awal. Namanya ta'jilu zakah qabla awaniha. Tapi ternyata dia punya yang lain. Ada penghasilan lain, sewa rumah kos-kosan, disimpannya di dalam tabungan. Ditabungnya, berapa isi tabungan itu? Ada 100 juta. Maka yang 100 juta tadi dikeluarkan lagi zakatnya, namanya zakat tabungan. Berapa zakatnya? Sama, 2,5%. Kalau 100 juta berapa zakatnya? 2,5 juta. Kalau kita membayar zakat di kotak amal masjid tiap-tiap bulan setelah gajian, takut nunggu setahun karena takut habis duitnya, bukan melalui amil, bagaimana Pak Ustaz? Seabdol-abdolnya dengan amil, datang ke amil serahkan. Karena kalau tidak kita bayarkan amil, ini amil zakat ini nanti hidup segan mati tak mau. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Maka dengan amil lebih baik, karena lebih terkoordinir, lebih sistematis, lebih terukur. Daripada kita serahkan begitu saja. Makanya zakat yang paling bagus produktif Malaysia. Iri kita menengok anak Malaysia. Anak Malaysia kuliah di Mesir, zaman saya 5.000 orang dapat zakat. Satu tahun 6.000 ringgit kali 3 juta, 18 juta pinjaman dari kerajaan dapat, beasiswa dari zakat dapat, kerajaan Selangor, kerajaan Perak, kerajaan Perlis, kerajaan Terengganu, kerajaan Kelantan, Malaka, sampai Kuching dapat zakat. Ustaz Somad selama 4 tahun di Mesir ada dapat dari Riau zakat seperak haram. Kenapa ada sebagian ulama dan kiai mempunyai karomah sakti seperti kebal? Itu semua karena keimanannya atau bantuan jin? Sedangkan Nabi Muhammad bisa giginya patah. Khalid bin Walid penuh dengan bekas luka. Apakah keimanan kiai sakti tersebut melebihi Nabi Muhammad SAW? Hadis tentang karomah sahih. Buka Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat, bukan yang wajib. Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, ban sunat. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, dia memandang dengan mata. Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya, karena ibadah sunat, bukan karena Mbah Slamet masuk ke dalam, bukan karena Pak Ilyas masuk ke dalam. Kirim Al-Fatihah untuk Mbah Ilyas, kirim Al-Fatihah untuk Mbah Anu, kirim Al-Fatihah. Kan itu ajaran Kiai Dimas Kanjeng. Ingat. Idza ra'aita ar-rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu. Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Jalan di atas air, terbang di atas awan. Ada orang gila ditempeleng sembuh, tapi tak sholat. Oh, kode etik dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Pandanglah istiqomahnya dalam beramal. Allah, Allahu Rabbuna, la nusriku bihi syai'a. Apa maksud dari kalimat ini Pak Ustaz? Allahu Rabbuna, Allah Rabb kami, Allah Rabb kami, Allah pencipta kami, Allah pelindung kami, Allah pemberi rezeki kami, Allah penjaga kami. La nusyriku bihi syai'a. Kami tidak mempersekutukan dia dengan apapun. Kami tak mempersekutukan dia dengan Brahma, dengan Siwa, dengan Wisnu, dengan Siddhartha Gautama, dengan Yesus Kristus, dengan hutan, dengan pokok kayu, dengan lembu, dengan hantu, dengan jembalang tanah. Itu maknanya. Murni tauhid. Bolehkah seorang wanita yang sedang haid berzikir? Boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adik-adik, siswa-siswi, siswi yang sedang berhalangan, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa itikaf, maka perbanyak zikir. Kenapa banyak perempuan diganggu setan dalam keadaan, maaf cakap, menstruasi? Karena dia dalam keadaan kotor, lalu kemudian datang setan mendekat. Bagaimana cara menjauhkan? Zikir, zikir, zikir. Zikir boleh, tak salah. Dalam waktu sholat saya berusaha sekuat mungkin untuk khusyuk, tapi ada saja yang membuat saya tidak khusyuk. Kadang kepikiran inilah itulah yang tetap mencoba untuk khusyuk. Bagaimana tips supaya sholat khusyuk? Sebelum sholat, dari mulai ada pemanasannya, dari mulai wuduknya sudah mulai, ketika membasuh tangan keluar dosa dari tangan, ketika membasuh mulut keluar dosa dari mulut, ketika mengusap wajah keluar dosa dari kelopak biji mata, ketika mulai khusyuk dijaga, menjawab seruan azan, menutup dengan doa wasilah, tidak membunyi-bunyikan tangan, menjaga. Nabi marah, habis itu jaga khusyuk hati, masuk ke dalam masjid, baca doa, Allahummaftahli abwaaba rahmatik, baca kul a'udzu birabbin nas, lalu fokus, angkat takbiratullah, Allahu akbar. Allahu Akbar Kabira. Connect antara mulut dengan hati. Pahami apa yang dibaca. Saya tak menyuruh menghafal terjemah, payah. Yang penting paham saja. Allahu Akbar Kabira. Alhamdulillah Kasira. Connect antara mulut dengan hati. Ketika sudah agak-agak lari-lari, balikkan lagi. Allahu Akbar Kabira. Dengar. Hamsah agak-agak didengar telinga. Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillah Kasira. Wa subhanallah bukulata wa asila. Wajahtu wajahiyya. Illadhi fatras samawati. Walallah hanifu muslimu wa ma'ana minal musyriki. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mawati. Fokus. Apakah orang khusyuk itu kehilangan kesadaran? Kalau ada yang mengaku dia khusyuk sudah kehilangan kesadaran, tadi tiba-tiba aku sholat tak nampak aku lagi tiang-tiang ini, aku sudah berada di Sidratul Muntaha. Bohong. Berarti dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi masih sadar apa yang terjadi, sedangkan sahabat Nabi yang disebut radhiyallahu anhu masih sadar bahwa Nabi buka sendal di depan. Sahabat Nabi masih sadar bahwa Nabi datang, mereka pukul tangan. Mereka pukul tangan karena Nabi datang. Mereka minta Abu Bakar supaya mundur ke belakang. Mereka sadar apa yang terjadi. Mereka melek. Bukan mereka kehilangan kesadaran. Bagaimana cara menghadapi orang yang ngotot tentang pakai celana harus di atas mata kaki? Tak bisa dilawan. Orang dia sudah berkeyakinan macam itu. Buku sudah saya tulis. 37 masalah populer. Video sudah. Video Isbal. Udah. Tak ada cara lain. Tidak ada cara lain yang terbuka hatinya untuk Ustaz Abdullah Hadrami, salafi dari Malang, kaki celananya potong, berjenggot panjang. Tapi dia tidak anti dengan kita yang tidak seperti itu. Malah buku 37 dia promosikan. Tengok di Facebooknya Ustaz Abdullah Hadrami. Bagi anda yang ingin keluar dari kotak kecil terlalu sempit, maka bacalah buku ini. Saya terkejut. Saya tak pernah kasih buku itu ke beliau. Sampai buku itu ke beliau dan beliau baca isinya, beliau suka dan beliau kasih komen dan banyak orang tertarik dengan itu. Kita tak bisa memaksa orang. Innama anta mundzir, kau hanya memberikan pengetahuan. Lasta 'alaihim bimusaitir, kau tak punya kuasa untuk memaksa orang lain. Mana yang dulu keluar Pak Ustaz? Imam Mahdi apa Dajjal? Imam Mahdi apa Dajjal? Maka setelah Imam Mahdi turun, lalu kemudian Dajjal dibunuh oleh Imam Mahdi. Dajjal dibunuh oleh Isa. La Mahdi illa Isa. Itu hadis yang mengatakan bahwa Mahdi itu Isa, Isa itu Mahdi, menurut satu mazhab. Yang lain mengatakan dia akan dibunuh oleh Dajjal, ini akan mati bunuh. Setelah itu baru dunia kacau balau, sampai tidak ada satu lagi orang menyebut Allah. Selama masih ada menyebut Allah, Allah masih bertauhid, hancur semuanya. Mudah-mudahan kita selamat dari masa yang kacau balau itu, barulah kiamat dunia. Begitu susunan urutannya. Jadi bersamaan zaman mereka. Dalil apa yang harus saya sampaikan kepada paman saya yang mengatakan bahwa para wanita, ibu-ibu tidak boleh belajar agama kepada ustadz yang masih muda, belum nikah, karena bukan mahram? Ustaz itu ngajar ngaji, tapi bacaannya bagus, hafal Quran. Belajarnya jangan dekat-dekat. Pakai tirai, jauh, ramai-ramai. Ramai-ramai. Kalau nampak dia agak jelalatan, gatal, dia cari ustaz lain. Kenapa ada tuh gelagat-gelagatnya? Habis itu di SMS-nya, ibu-ibu, apa kabar? Bisa ketemuan di mall. Ah, ini tak betul nih. Tapi kalau mulai belajar, dia pun menunduk, tak ada mandang-mandang. Cakapnya tak apa, hanya murni. Dia tak bisa main pukul rata. Kita tak bisa, ini belum nikah. Orangnya bukan mahram, belum nikah. Dia memang belum nikah, tapi hafalan Qur'annya 30 juz. Ini udah nikah, juz 30 pun tak selesai. Boleh bersyarat. Saya tidak membebaskan. Panggillah guru yang muda-muda duduk bersama, cekikikan dalam masjid buat. Oh, enggak, ikhtilat itu. Boleh bersyarat. Kode etiknya ada, syarat dan ketentuan berlaku. Beramai-ramai, jangan terlalu dekat. Murni, yang ustadznya pula jaga, tundukkan pandangan, jangan mandang-mandang. Senior, senang istri orang. Apakah pendeta Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab? Kalau tidak, mengapa? Mereka tidak ahli kitab. Mengapa tidak ahli kitab? Mereka kafir. Berani ustadz mengatakan kafir? Bukan saya yang mengatakan kafir, Quran. Mana ayatnya? Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Siapa yang mengatakan tiga dalam satu, satu dalam tiga, maka kafir. Quran yang mengatakan kafir, bukan saya. Cari pendeta di Pekanbaru ini yang tidak mengatakan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mana? Semuanya mengatakan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Maka dia kafir. Quran yang mengatakan kafir. Ahli kitab itu mana? Pada zaman Nabi, dia masih berpegang kepada ajaran Isa yang murni, bahwa Isa itu bukan anak Tuhan, tapi Isa itu adalah Nabi. Dia ahli kitab. Setelah Nabi datang, dia masuk Islam. Contohnya mana? Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Sofiyah binti Uyay. Nah, itu yang masuk Islam. Jelaskan perbedaan-perbedaan antara kitab Taurat, Injil, Quran, dan persamaannya. Sama-sama wahyu dari Allah, sama-sama berisikan wahyu dari Allah, sama-sama mengajarkan. Ada tiga titik persamaan Injil, Taurat, Al-Quran. Pertama, meyakini ada Allah. Kedua, meyakini ada Nabi. Ketiga, meyakini ada hari kiamat. Itu titik persamaan kita. Sedangkan orang Hindu tidak meyakini ada Nabi, karena kata Brahma Nabi tak ada. Sedangkan orang Hindu Buddha tidak meyakini ada kiamat. Makanya mereka tidak ada neraka, tidak ada sorga. Lalu yang bagaimana cara menebus dosanya? Reinkarnasi. Ruh Abdul Somad, kalau dia sekarang jahat, na'udzubillah, nanti rohnya, bagaimana cara mengazab rohnya? Neraka tak ada, masuk ke dalam monyet, masuk ke dalam kucing, masuk ke dalam babi. Reinkarnasi, dalam Islam tak ada. Dalam Islam tak ada reinkarnasi. Abdul Somad rohnya tidak akan masuk kemana-mana. Ruhnya akan menunggu di alam barzah. Habis itu hari kiamat, ruh masuk lagi ke dalam jasad, jasad hidup lagi, baru kemudian pengadilan, masuk surga atau masuk neraka. Apakah hewan dipotong oleh orang Yahudi dan Nasrani dengan membaca bismillah, apakah dagingnya itu halal dimakan? Mazhab Syafi'i tidak. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Yang ada sekarang, orang Kristen, orang Yahudi, dipotongnya kambing, dipotongnya ayam, tak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia sudah mempersekutukan Allah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Yesus Al-Masih adalah Tuhan. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mazhab Syafi'i tak boleh motong, tak boleh makan sembelihan. Hanafi, Maliki, Hambali. Hanafi, Maliki, Hambali boleh memakan sembelihan Yahudi dan Nasrani, karena walaupun mereka itu mempersekutukan Allah, tapi masih ada tiga titik persamaan. Percaya sama-sama Allah, walaupun Allah dia dengan Allah kita beda. Sama-sama percaya ada Nabi, sama-sama percaya ada hari kiamat. Saya tidak, saya condong kepada mazhab Syafi'i. Apa hukumnya seorang istri mencantumkan nama suaminya di belakang? Haram. Mana dalilnya haram? Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka menurut nama bapak mereka, panggillah mereka menurut nama ayah mereka. Tak boleh pakai nama orang lain. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat. Maka ana Muhammadun aba hadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, bukan ayah kamu, walakin Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Maka dipanggil Zaid bin Harithah. Tak boleh. Anak angkat tak boleh, suami pun tak boleh. Bayangkan kalau pakai nama suami. Suami pertama siapa namanya? Mas Parno, Aisyah Suparno. Suami ketiga Mas Parto, Aisyah Suparto. Ninggal lagi suami keempat. Berapa kali mau ganti nama? Ayah tak pernah, ayah mati berganti ayah baru, tak ada. Tetap ayah kandung. Apakah sujud rukuk dipanjangkan ke depan? Apakah sujud atau rukuk dipanjangkan ke depan? Atalal qiyam, atalas sujud, atalar rukuk, atalah memanjangkan. Yang dipanjangkan badannya apa bacaannya? Bacaannya. Atalal qiyam, panjang bacaannya, togaknya lamo. Atalar rukuk, panjang bacaannya, dipanjangkannya badan waktu sujud. Jadi waktu tegak panjang ada sebenarnya. Waktu rukuk gimana memanjangkan badan waktu rukuk? Atalal qiyam, atalar rukuk, atalas sujud, panjangkan bacaan, panjangkan bacaan, panjangkan. Kenapa waktu sujud tiba-tiba berubah panjangkan badan? Gimana cara memahaminya? Yang paling utama dalam sholat rukuk dan sujud. Apa maksudnya memperpanjang rukuk dan sujud? Bacaannya lama. Subhanallah. Berapa lama Pak Ustaz? Sampai Aisyah mencubit tangan Nabi. Selesai sholat Nabi tanya, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Makin lama. Tapi bukan waktu sholat di masjid. Sholat sendiri waktu tahajud di rumah. Saya pernah rukyah satu kali. Setelah itu saya tak mau rukyah. Karena saya milih menyerahkan diri saya sama Allah. Dengan baca ayat kursi Al-Fatihah 3 kul mau tidur. Saya tanyakan apa maksud tidak masuk surga orang tanpa dihisab apabila sudah dikaji hadisnya. Waktu kita dulu di masjid Akramunnas. Cari video yang lama. Cari MP3 yang lama. Salah ada yang tidak dihisab. Ya dukhulul jannata bi ghairi hisab. Siapa itu? La yastarqi. Tidak minta diruqyah. Pendapat pertama, tidak diruqyah dengan ruqyah batilah. Ruqyah terbagi dua. Satu ruqyah syariah, satu ruqyah batilah. Yang dimaksud itu minta ruqyah batilah. Yang kedua, bahwa dia tidak meyakini sembuhnya itu karena ruqyah itu, tapi sembuhnya karena Allah. Ruqyah itu hanya sebagai wasilah saja. Yang ketiga, dia tidak bersandar kepada ruqyahnya, tapi bersandar kepada usaha. Maka orang yang minta ruqyah dalam keadaan dia terjepit susah, tidak jadi masalah. Ruqyah itu aslinya bacaan diri kita sendiri. Sebelum tidur malam, Fatihah, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, Fatihah, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah dari lillahi mafis, kul wallah, kul falak, robinas, tiup ke telapak tangan, usapkan ke wajah, usapkan ke kepala, tiupkan ke air, diminum, dimandikan pada orang yang mau melahirkan, atau diminumkan, yang sedang rumah sakit ICU, diusapkan ke wajah, ke kepala, diminumkan kalau bisa minum. Tapi kalau tak mempan, kita minta usaha orang lain, datang ke masjid Al-Falah, jumpa Ustaz Saiful. Ustaz Saiful, Ketua Arsi, Asosiasi Ruqyah Syariah, Masjid Al-Falah. Apakah boleh membaca ayat sholat sunat malam, ayat Quran tersebut ditempelkan ke dinding setelah dipotokopi? Tempel ke dinding. Habis itu dibaca. Pas dibaca tak pula nampak. Apa hukum sholat menengok mushaf? Boleh. Apa dalilnya? Aisyah punya hamba, Aisyah maula, Huzaifah maula Aisyah. Ada laki-laki namanya Huzaifah maula Aisyah, dia jadi imam, dia salat melihat amal sahabat. Itu dalil boleh. Sudah saya bahas dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Baca tentang masalah boleh melihat mushaf waktu salat. Kalau HP Pak Ustaz boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tapi Quran digital. Adapun koneksi HP mati. Karena kalau nanti masuk nama Ustaz Somad, Ustaz nelponnya. Senang sembahyang Ustaz. Hari Jumat siang ada 12 waktu. Tidaklah seorang hamba muslim pada itu memohon suatu kepada Allah melainkan dia akan carilah waktu itu pada hujung waktu selepas asar. Hadis Rasulullah riwayat. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bukan 12 waktu, 40 waktu. Hari Jumat itu ada satu titik. Hari Jumat macam cermin. Di tengah cermin itu ada satu titik. Kalau tepat doamu pada satu titik itu, maka Allah akan mengabulkan doamu. Bagaimana cara? Berijtihadlah, ulama menyebutkan. Makanya ketika khatib sedang duduk, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Ada orang berdoa. Kenapa kau berdoa? Ada hadisnya? Tak ada. Nabi hanya menyebut ada 40 titik. Nabi hanya menyebut ada satu titik. Ulama berijtihad. Itulah dibuatnya. Titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Sebenarnya rahasia Allah SWT. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Tidak ada tahu siapa dapat doa haji mabrur. Tidak ada tahu siapa dapat doa makbul. Tidak ada yang tahu siapa dapat doa satu titik dari Jumat. Kenapa? Allah buat rahasia. Inti daripada hadis ini, apa sebetulnya inti? Supaya kita banyak berdoa dan bersalawat di hari Jumat. Itu tujuannya. Tolong carikan saya titik-titik itu, Pak Ustaz. Berdoa aja. Dari mulai petang Jumat sampai petang Kamis malam Jumat sampai petang Jumat malam Sabtu. Terus berdoa. Banyak salawat. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Ustaz, saya seorang siswi. Kami diberi tugas kesenian yaitu dance. Pasti bukan sekolah Islam. Pasti bukan sekolah Islam. Dari awal, kenapa masukkan anak sekolah dansa-dansi, tari-menari, sekolah hantu? Sementara saya sudah istiqomah untuk meninggalkan salah satu kegiatan itu. Bagaimana cara menjelaskan kepada guru? Tak bisa dijelaskan guru. Guru itu pun disuap oleh yayasan. Kalau dia melawan, dipecat dia. Kalau ditanya, Pak Guru, saya tak mau ikut program ini. Kata dia, aku pun terjebak juga di sini. Sesama terjebak kita. Kita ikuti ajalah program ini. Nanti kalau kau melawan, aku dipecatnya pula. Tarik. Bilang sama orang tua. Ya, Mak, keluarkan aku dari sekolah ini. Ustaz Somad. Ya, bisa kita besok ketemu di tempat bakso? Bisa. Apalagi di tempat bakso. Sampai di situ. Saya sangka mau ngajak makan bakso. Rupanya mau dijumpakan sama bapak ibu yang menyekolahkan anak di sekolah Fir'aun. Jadi apa tujuan pertemuan kita ini? Bapak ini sama ibu ini menyekolahkan anak, dipaksa ikut sekolah dengan berbagai macam kurikulum. Tak tahukah bapak ibu bahwa anak itu amanah? Kenapa kalian sekolahkan di sana? Tarik dari sana, pindahkan. Apa jawab ibunya? Masalah anak kami, biarlah kami yang ngurus. Jangan intervensi. Oh, naik setan saya pukul meja itu. Cabut saya dari situ. Setelah di jalan, baru saya menyesal. Astagfirullah. Mestinya lembut-lembut aja tadi. Ini, mau nelpon ustaz tadi pun nomor tak ada. Setelah 2 pekan, barulah jumpa yang ngajak saya itu. Mohon maaf betul saya malam itu Pak Khilaf. Gimana akhirnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, menengok Ustaz marah, akhirnya ditariknya anaknya. Oh, ada juga rupanya gunanya kita marah-marah. Akan datang saya tak mau lagi gitu. Itu malam itu hanya digerakkan Allah saja. Apakah hukum wanita memposting fotonya di medsos tapi berbusana syar'i dengan niat dakwah? Oke, gini belak panjang. Bapak ibu yang mau mencontoh jilbab syar'i, pakaian syar'i ini contoh. Wajahnya diblurkan. Buka FB, buka fanpage saya, buka FB. Banyak jamaah tanya, Ustaz sebetulnya udah nikah apa belum Pak Ustaz? Sudah punya anak saya. Anak saya itu umur 3 tahun sekian bulan, masuk 4 tahun. Kenapa tak ada foto Ustaz di FB? Saya kan berceramah, jangan posting. Tiba-tiba ditengok, alah Ustaz tuh ngomong aja tuh, berserak-serak foto bininya di internet. Tak ada. Jangan posting. Ketika Anda sudah meletakkan foto di internet, Twitter, BBM, WhatsApp, maka saat itu gambar Anda sudah menjadi milik orang Sepekanbaru, 1.200.000. Bagaimana perasaan Bapak kalau foto istri Bapak itu dicetaknya habis itu dimasukkannya ke dompetnya, dipandang. Pas bapak lewat, itu foto biniku tuh. Apa salah? Ini kan sudah milik bersama, kata dia. Maka orang yang membiarkan itu dayus. Ini Pak Ustadz fotonya kami sedang berada waktu umroh kemarin ramai-ramai. Oke, tak masalah. Tapi pose-pose, Anak gadis berpose, berfoto, ha? Sambil menjulurkan lidah. Maaf, maaf cakap. Anjing menjulurkan lidah hanya pada dua kondisi. Pertama kehausan, yang kedua sedang bernafsu. Sedang bernafsu ini. Sama tertulis di sini, ayo berzina. Anak gadis kita, adik perempuan kita, tapi sedang foto ramai-ramai, sedang pengajian. Anak-anak Al-Azhar Sifabudi sedang membagikan nasi goreng, berfoto. Oke, tapi pose-pose yang tidak-tidak, mari kita jaga. Anak, sahabat, keluarga, tetangga, kawan, jamaah. Apakah bercadar itu wajib? Dianjurkan. Kalau ada jamaah bercadar, bagus. Mahasiswi bercadar, bagus. Mahasiswi bercadar diusir oleh dosen. Keluar dari ruangan saya. Jangan pakai cadar. Menangis melapor ke saya. Pak Ustaz, saya diusir. Kamu lapor ke rektor. Nanti kalau perlu dukungan, insyaallah saya datang. Saya tak mau intervensi masalah ini karena ini masalah dosen sama mahasiswa, tapi saya memberikan motivasi, lapor. Lapor ke rektor, dimenangkan, boleh masuk lokal pakai cadar. Apa salahnya? Kenapa orang marah nengok dia pakai cadar? Kenapa nengok pakai celana sempit tak marah? Kenapa nengok orang pakai celana jin tak marah? Kenapa orang tak berjilbab tak marah? Kenapa nengok perempuan bercadar marah? Berarti marah kita itu karena setan. Dia sudah mau menutup aurat. Anak gadis zaman sekarang pakai cadar bagus. Dosen-dosen kalau ada mahasiswinya pakai cadar tentu dia lebih fokus. Kalau mahasiswi itu cantik, nonton tengoknya. Bagus pakai cadar. Bagus pakai cadar. Bagus. Cuman bagi ibu-ibu agak selektif juga. Kalau anak ibu itu pakai cadar, pulang dia ke rumah bawa kawan bercadar, periksa. Takutnya buka berkumis pula. Apa hukumnya menyingkat sau? Allah Subhanahu wa taala SWT, Nabi Muhammad sau. Dalam bahas makalah mahasiswa kalau dibuatnya di situ Muhammad Sod, Muhammad Sol'am. Oh, tak boleh. Buat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat dengan tulisan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ikut bisnis perdagangan? Keluarga saya ikut bisnis perdagangan dengan modal sekian rupiah. Setiap bulannya mendapatkan hasil sekian rupiah. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sedangkan kami hanya menerima riba. Investasi riba. Riba, riba, riba, riba. La ta'kulu riba. Jangan kalian makan riba. Selamatkan keluarga diri daripada riba. Bagaimana menyenangkan hati diri untuk bekerja? Sementara lingkungan kantor tidak motivasi diri, bahkan membuat diri ini lemas, tak bersemangat. Di mana saat ini berangkat, semangat pasti selalu ada. Ketika di kantor kawan-kawan hanya absen pagi, absen pulang saja. Lingkungan kerja seperti ini membuat ini curhat nih. Okeylah, kita baca. Tak ada tempat dia mengadu lain kecuali Ustaz Somad. Mudah-mudahan Bapak Ibu sabar, kita baca sampai habis. Kerjaan jauh dalam perjalanan menuju kantor diawali dengan semangat, dengan keadaannya penting kerjakan rumah sungguh jadi, andai kata saja rumah saya bukan dari kantor, mungkin saya bisa jadi berbuat demikian. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Patut panjang, jauh dari Payakumbuh. Ustaz, saya mohon saran dan pencerahannya. Bulan ini saya susah sekali bangun sholat subuh untuk sholat berjamaah, walaupun tidur di awal waktu. Saya merasa hati saya keras mendengarkan suara azan subuh, jadi kurang peka, pengen nunda-nunda sampai gak sholat berjamaah. Gimana caranya seperti dulu lagi mampu sholat tahajud? Bandung. Bagi yang dari Bandung, tidurnya cepat, banyak minum, jangan banyak makan. Kalau banyak makan, perutnya kenyang, matanya sayu, tidurnya lama. Oleh sebab itu, beli jam. Jam waker, wake bangun, care, waker, jam yang bisa membangunkan, kering. Tak juga bangun, beli jam yang bisa menempeleng dan menyipak. Minta pesan, kalau sudah menikah, bangun. Nih, ketika sudah terbangun, jangan lawan-lawan lagi, bangkit. Kom, bangkit, kamar mandi, mandi, bagus. Mandi pagi, mandi subuh itu bagus. Bagus, segar, sehat. Adapun yang dari saudara kita dari Payakumbuh, Sumatera Barat, semangat kerja tidak ada. Ada pekerjaan lain yang gajinya mungkin lebih rendah daripada ini, tapi lingkungannya membuat kita istiqomah. Atasannya rajin sholat berjamaah, berjilbab, pindah. Andai tak ada tempat pindah, kitalah yang memanage diri kita sendiri. Tidak ada orang bisa merubah kita. Orang ini hanya di luar, eksteren. Adapun yang di dalam, interen, diri kita sendiri. Pahami. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Ustaz Somad, kalau mau membangkitkan ustaz, gimana cara semangat? Bapak kalau mau bangkit ikut pengajian. Saya mau ikut pengajian siapa? Mau ikut pengajian siapa saya? Ikut pengajian Dr. Mawardi. Kadang saya tak sempat. Kalau mau saya ikut dokter pengajian Ustaz Mustafa Umar. Jadi ustaz, bagaimana cara membangkitkan ustaz semangat? Nengok orang mati, nengok orang sakit, nengok orang cacat, bantu orang susah, itu membangkitkan semangat baru. Tidak bisa dibangkitkan semangatnya dengan motivator. Diundang motivator dari Jakarta, dibuat di acara hotel mewah, matikan lampu, slide dengan suara semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, letoy, lesu, loyo balik. Tak bisa. Semangat itu bangkit dari dalam. Kitalah yang mengenal diri kita. Saya bersemangat dengan apa? Saya kalau sudah keluar dari rumah sakit, menengok orang sakit, mendoakan orang sakit, bangkit semangat. Alhamdulillah. Kadang banyak-banyak kejadian-kejadian tak sengaja. Pulang dari masjid, ustaz singgah sebentar kita ke rumah sakit, mendoakan keluarga kami sudah koma selama 2 pekan. Kemarin jatuh, mati urat saraf, sudah doa. Bangkit semangat. Hai Abdul Somad, ini hambaku sehat, tapi tiba-tiba ku cabut, engkau masih kubuat sehat. Kenapa kau tak beramal? Kenapa kau tak semangat? Bangkit semangat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya perempuan menyulam alis? Sambung bulu mata? Suntik? Penjelasannya Pak Ustaz. La'anal hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu al-washimat, Allah melaknat yang buat tatu. Wal mutashimat, minta buat tatu. Wal mutanammisat, mencabut. Wal mutafallijat, menjarangkan, mengolah-olah gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Siapa yang mengajak dia merubah? Setan, setan. Wala umannian nahu. Kubuat dia berhalusinasi, berimajinasi. Kalau kau pol ini kau lebih cantik. Kalau ini kau buat begini lebih cantik. Kalau ini kau buat lebih cantik. Kalau kau buat lebih cantik. Kau buat ini. Yang ditonton Jodha Akbar. Yang ditonton India. Udah jelas orang Indonesia dagu pendek. Yang ditonton India mau panjang. Yang disuntikkan silikon. Ah, setelah 2 bulan turun ke bawah. Dagu turun, hidung turun. Pas macam nenek sihir, maklum ke. Setan, haram, haram, haram. Merubah yang tak layak jadi layak, boleh. Ada anak perempuan bulu matanya tak layak, bos serak-serak macam genderuwo. Itu dirapikan menjadi layak, boleh. Tapi yang sudah layak dibuat menjadi tak ya layak. Yang tak normal dibuat menjadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal. Ibu sudah normal, baik, bagus, tak kurang satu apapun. Tapi karena ikut-ikut-ikut orang, oh, akhirnya besok hari ini libur walimah akikah pasang macam-macam biru di kiri hijau di kanan. Anak saya baru lahir, rencana saya ingin kasih nama Nauren Azkaira. Saya mendapatkan itu melalui internet dari salah satu nama-nama islami. Nauren katanya cahaya, nur, cahaya itu nur. Orang kita ini dirobah-robahnya Nauren. Nur itu cahaya. Azkaira itu katanya orang yang suci. Azka, zakka, suci. Makanya zakat itu artinya mensucikan. Qada aflaha man zakka. Azka, suci. Oke lah. Tambah-tambah sih kita apa-apa. Modif ini namanya nama islami modif. Nauren Azkaira. Mantap. Bagus, tak salah. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Bagus. Daripada namanya Cristiano Argulera. Namo baca absen Cristiano, mana bayangan awak Cristiano macam tengok PC. Di masjid kami setiap pagi ada ibu-ibu mengaji pakai mikrofon. Apa hukum ibu-ibu ngaji pakai mikrofon? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa hukum suara perempuan itu? Suara perempuan itu aurat, Pak Ustaz. Suara perempuan itu aurat kalau melambung-lambung. Ketik di YouTube perempuan Qari'ah dari Mesir. Dip Sumaya, Dip Sumaya, Dip itu Qari perempuan. Bagus, tak ada salahnya. Sumaya, Dip Sumaya, Dip Sumaya, Dip Qari perempuan. Bagus suaranya. Habis pula paket. Bagus mengaji itu anak-anak, jangan mak-mak. Jadi mendengar anak itu mengaji di masjid, apa kata bapak? Anak kita kok gak pandai ngaji mah. Jadi kalau menengok anak-anak mengaji Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, ini mau dekat nih pengurus-pengurus masjid, yang ngaji anak-anak, jangan bini orang suruh baca Quran di depan laki orang. Bagus anak-anak, ngasih motivasi. Berikut ini kami panggilkan ananda kami kelas 2 SD sudah hafal 3 juz. Oh, mantap. Bagus anak-anak. Acara sosialisasi pilkada non muslim reses. Apa hukum Ustaz wanita haid masuk masjid? Tak boleh. Oh, dari nomor 1 langsung ke CD 3 aja Ustaz. CD 1. Apa sebabnya ada pesantren dan masjid mengatasnamakan Imam Syafi'i tapi beramal tidak bermazhab Imam Syafi'i? Tipu. Imam Syafi'i pakai kunut subuh, nama pesantren Imam Syafi'i, tapi membid'ahkan kunut subuh. Imam Syafi'i sampai mati baca kunut subuh. Tipu. Masjid Imam Nawawi, pesantren Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai nama Nawawi, casing Nokia, isi Cina. Tipu. Yang mau ditipu siapa? Orang Islam Indonesia. Sekolahkan aja ke Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i, casing Syafi'i, isi Syafi'i Ma'arif. Bagaimana caranya menyadarkan masyarakat awam jangan mau datang ke tempat orang non muslim membagikan sembako? Tidak akan pernah sadar umat ini kalau dia masih lapar. Kenapa kalian datang? Cemana lapak kami tak datang. Dia datang ngasih sembako, dia datang ngasih baju kaos, dia datang ngasih air mineral, dia datang ngasih uang sekolah anak, amplop 300, 300, 300. Kalau ustaz yang datang udahlah tak bawa baju, tak bawa sembako, apa kata ustaz? Neraka, neraka, neraka. Nanti kita buka posko, insyaallah bulan Januari kita akan keliling suku Talang Mama, suku Akit, suku Sakai, Talang Mama, Akit, Sakai dan pelelawan masuk ke kepulauan. Nah itu 4 pekan insyaallah keliling. Nah nanti sebulan sebelum pergi kita buka posko yang mau ngasih baju bekas, tas, buku anak-anak yang tak terpakai, sepatu, sendal semua. Nah, kita bagi insyaallah. Itulah cara kita menolong. Tidak akan pernah demokrasi di negeri yang masih pakai demokrasi baju kaos, demokrasi sendal jepit, susah. Kenapa? Karena orang masih menjual suaranya dengan bantuan. Alasannya acara sosial pilkada non muslim. Orang memilih non muslim tak ada. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang memilih mereka, maka dia sama dengan mereka. Kalau ada orang lain berani menurunkan harga 100 jadi 97,5, dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai anggota legislatif 50 tiba-tiba ada dia di situ 10, dia akan berkuasa luar biasa. Dari mulai APBD, anggaran untuk masjid, anggaran untuk remaja habis itu digunting, dipotong, disunat segala macam. Apa hukum ustaz wanita haid masuk masjid? Wanita dalam keadaan berhalangan tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh sunat solat, tidak boleh tawaf, tidak boleh iktikaf, tidak boleh masuk masjid. Makanya ada emperan. Maka perempuan itu duduk di emperan. Makanya kalau saya ceramah di kampung-kampung ada masjid emperan, banyak laki-laki duduk. Bapak ibu jangan tersinggung, itu yang duduk di emperan haid semua itu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, itu dari Ustaz dari kitab apa? Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahba Az-Zuhaili. Pak Ustaz, jin itu terdiri dari berapa kelompok? Apa saja tugas-tugasnya? Oh, berat nih. Job description. Buka kitab, buka Al-Quran surat Al-Jin. Anna minnal muslimun. Kami ada yang muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir, kami ada yang muslim, kami ada yang kafir. Yang muslim taharrau rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Yang kafir kanu li jahannam hataba. Yang kafir menjadi bahan bakarnya api neraka. Maka jin-jin ini terbagi dua, satu jin Islam, satu jin kafir. Yang jin kafir ini induknya iblis. Adapun pembagian tugasnya macam-macam. Ada yang tugasnya mengipas pagi. Orang yang mau berangkat subuh tadi, berangkat tidak ya ditiupnya. Dulu digambarkan jin itu datang membawa kipas. Dulu jin yang dulu itu namanya jin manual. Yang jin zaman sekarang bukan bawa kipas, dibawakannya AC Panasonic. Habis. Tiba-tiba bangun jam 8, nge-SMS saya, mohon maaf Pak Ustaz tak jadi datang. Alhamdulillah ceramah Ustaz tetap kami dengar. Lewat apa? Streaming. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dijelaskan tentang Harut wa Marut. Apa betul Harut dan Marut itu malaikat yang durhaka kepada Allah sehingga Allah menghukum mereka? Tentang hadis Harut, Haruta bibabila Haruta wa Marut. Di kampung negeri namanya Babil. Babil itu Babel sekarang, bukan Bangka Belitung, Babilonia, Irak. Haruta wa Marut. Ya Allah, kalau kau berikan kami hawa nafsu, maka insya Allah kami bisa. Manusia itu kan bisa baik, kami pun bisa juga. Kata malaikat, kalian baik karena tak ada hawa nafsu. Kalau aku kasih hawa nafsu, belum tentu kalian sanggup mencari manusia. Kasih nafsu sama kami. Diberi nafsu kepada mereka, akhirnya mereka lebih jahat daripada manusia. Riwayat tentang Harut wa Marut ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, tapi banyak yang palsu. Kalau mau menengok hadis yang sahih saja tentang Harut wa Marut, buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, pada ayat tentang bibabila Harut wa Marut. Hadis dalam Ibnu Katsir sahih. Bagus. Ibu bapak yang mau beli tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. Ada. Pak Ustaz, saya pernah dengar katanya setiap anak yang lahir ke dunia akan ditusuk perutnya oleh iblis kecuali Isa. Apa betul seperti itu, Pak Ustaz? Betul. Kenapa Nabi Isa tak ditusuk? Inni nazartu lakama. Ada seorang laki-laki namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah lama tak hamil, dia bernazar. Surat Ali Imran. Inni nazartu lakama fi batni muharrara. Aku bernazar kalau nanti aku hamil, anakku akan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika dia melahirkan anak, maka ternyata ya Allah, anakku bukan laki-laki, anakku perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Aku beri nama anak ini Maryam. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta supaya anak ini dan anaknya dijaga dari setan. Aku minta supaya anak ini Maryam dan anaknya Isa dijaga dari setan. Dua anak ini dijaga dari setan. Doa Hana. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha. Maka tak ditusuk. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa perut Nabi Isa tidak ditusuk oleh iblis? Tapi sudah didoakan oleh ibunya. Nah, itu kena tusuk setan lho bunyi. Dijaga Allah Subhanahu wa taala karena dia minta perlindungan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sayangnya emak saya. Mak, aku dulu waktu lahir menangis apa tidak? Kau waktu lahir tak menangis. Kenapa? Mati. Kata bidan ini anaknya sudah. Jadi bukan tak menangis karena tak diganggu setan, karena ada entah sakit entah apa. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak yang lahir sehat itu katanya menangis, tapi menurut ajaran Islam karena ditusuk oleh setan, maka dibacakan ruqyah, dibacakan doa, dibacakan zikir, dimohonkan kepada Allah. Makanya ibu-ibu yang hamil itu bacanya maksurat, baca pagi petang, dituliskan, jangan mendengar yang tidak-tidak baik, supaya anaknya terjaga, terpelihara. Jadi sudah terjawab doa dari ibunya, namanya Hana. Ustaz, bagaimana caranya kita menyikapi tentang banyak aliran-aliran dalam Islam? Mereka ada yang mengatakan aliran mereka ada yang mengikut sunnah Nabi, ada juga yang mengatakan aliran mereka yang mengikut sunnah aliran ini. Orang yang sudah naik bis, dia tidak pusing dengan bis lain. Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Naik apa? Naik Garuda. Dia tak pusing dengan Batik Air, Lion, tak pusing. Yang bingung itu orang yang tak tahu dia naik apa. Itu yang bingung. Kau naik apa? Saya naik Lion. Kamu? Saya naik Lion. Setelah ketemu, oh sama ternyata. Maka pastikan Anda berada di pesawat. Insya Allah pesawat apapun. Kau mau naik helikopter, mau naik apa. Yang penting sama-sama ke Jakarta. Yang bingung itu kalau satu ke Papua, itu baru salah. Jangan penting, ini jalan. Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Salafi, Perti, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Walad, Watan. Ini jalan. Jalan. Ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, manhaj, pemahaman, keagamaan. Bukan agama, bagaimana memahami. Bagus-bagus semua itu. FPI, HTI, macam-macam. Ustadz kemarin waktu penggalangan dana PKS hadir ya. Ustadz sudah masuk PKS ya. Kemarin acara HTI, Ustadz ikut HTI ya. Kemarin acara ijtima tabligh di Kubang, Ustadz hadir juga. Sebetulnya Ustadz ini apa pesawatnya? Saya naik pesawat semua yang ke Jakarta. Hanya pesawat ke Jakarta yang saya naik. Tapi pesawat yang ke Papua saya tak naik. Karena saya tak siap pakai koteka. Apa hukum menabung bunganya diambil untuk keperluan umum, bukan untuk pribadi? Kalau bapak ibu nabung di bank konvensional, duitnya bunganya dapat, maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, sekolah MDA, yang dinikmati orang banyak. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tak pernah ambil bunga nih Pak Ustadz. Berapa bunganya? 50 ribu. Kalau 5 juta saya istikharah dulu Pak Ustadz. Berapa lama hari bermukim kita safar sehingga bisa sholat qasar? 4 hari 4 malam. Buka al-fiqhul islami wa adilatuh. 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Ini saya misal mau berangkat hari ini Sabtu. Mau kemana? 4 hari 4 malam. Ahad, Senin, Selasa. Pulang hari Rabu. Maka selama di perjalanan itu berjamak qasar. Ada orang tua ibu-ibu mau ikut suluk tapi jauh di daerah Painan, Sumbar. Dan anaknya tidak setuju, marah. Akan tetapi anak yang marah itu setiap hari menitipkan anaknya yang masih bayi. Oh, bukan dia marah maknya bersuluk. Kalau pergi pembantuilah. Di mana-mana saya sampaikan ini. Berapa kali mak kita itu tak jadi tahajud gara-gara kita? Berapa kali dia tidak jadi sholat doa gara-gara kita pipis di celana, di kainnya? Berapa kali dia sudah siap air wudhu mau baca Quran? Jangan sampai di hari tuanya ini kita susahkan lagi dia. Bawa nih. Di hari tuanya itu dia tidak mau pakai gelang emas. Di hari tuanya dia tidak bisa lagi dibawa ke Bali berjemur. Di hari tuanya dia tidak mau ke salon. Di hari tuanya itu apa yang menenangkan dia? Bawa dia iktikaf, berzikir, pengajian, baca Quran. Jangan sampai nanti dia mati, dia baru kita menangis, meraung, aku durhaka. Ingat, ada dosa yang di akhirat saja dapatnya. Di akhirat saja dapat, dunia tak dapat. Pezina, pencuri, perampok, di dunia bisa senang, tenang. Di akhirat dapatnya. Tapi ada dosa, dua-dua dapat. Di dunia dapat, akhirat dapat. Apa itu? Durhaka sama orang tua. Jangan durhaka sama orang tua. Dunia dapat, akhirat dapat. Hari ini kita jadikan mak kita pembantu. Tengok dunia berputar, musim berganti. Tak percaya cakap saya, tak percaya hadis Nabi. Tengok dunia berganti, musim berputar. Yang hari ini menjadikan maknya pembantu. Orang tua tak pernah menolak cucu karena dia sayang. Tak pernah dia tolak itu. Tapi ingat, sampai masanya akan berbalik ke kita. Entah bagaimana keadaan kita tua nanti. Hari ini boleh kerja, sibuk, businessman. Tapi nanti kita tua, kita akan merasakan. Jangan-jangan bukan cuma cucu kita jaga, sampai cicit. Alhamdulillah. Bolehkah mahar dengan cara berhutang sampai jatuh tempo yang ditentukan? Aku terima nikah sekulan dengan mahar tunai. Belum pernah dengan mahar kredit. Tunai. Kemertua itu tunai Pak Ustaz. Tapi untuk itu saya minjam. Boleh. Pak Ustaz, minjam uang Pak Ustaz 5 juta ya. Untuk apa? Saya mau menikah nih Pak Ustaz. Mendengar mau menikah tadi, iyalah. Nih, nanti kalau ada lapang saya bayar Pak Ustaz. Duit habis dia tak begini. Ah, itu yang menyakitkan. Seandainya duit itu habis dia begini, tak apa-apa. Duit habis dia tak begini. Mana? Itulah Pak Ustaz kemarin survei sana, survei sini. Habis untuk biaya survei aja 5 juta. La ilaha illallah. Rupanya itu untuk biaya survei. Boleh pinjamkan dia duit untuk beli emas untuk jadi mahar, tapi kredit akadnya tetap tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah sebulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Dalam hati memang tunai nih Pak, tapi masih berutang dulu. Haruskah wali dan calon menantu saling bersalaman saat ijab kabul? Satu majelis. Yai Pulan bin Pulan, saya Pak. Kita ini langsung atau jangan langsung, takut salah nanti. Ya, nanti ketika saya kata-kata iya ya, ya. Wahai Pulan bin Pulan, saya Pak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima sah. Boleh tak pakai telekonferensi Pak Ustaz? Diwalikan. Kalau tak sanggup diwalikan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur waktu menikah, dia waktu itu sedang kuliah di Timur Tengah. Maka di Jombang akadnya bukan dia, akadnya adik ayahnya, adik Hadratus Syekh Hasim anak Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, adik dari Wahid Hasim, Kiai Haji Wahid Hasim, adiknya yang paling kecil, yang dulu pimpinan Tebu Ireng, itu yang akad. Nah, ini kasus wali, mewalikan. Aku pindahkan perwalian, mewakilkan pada akad, mewakilkan, namanya mewakilkan akad. Nah, ini perwakilan. Haruskah baca kalimat syahadat sebelum akad? Itu namanya ikhtiar, hati-hati. Boleh jadi tadi si itu buat dosa besar, mana tahu, maka disuruh istighfar. Pak, ikut saya ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa si wali dan saksi itu disuruh bersyahadat? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyan, kecuali dengan wali, wa syahidai adilin, dua saksi yang adil. Dikhawatirkan wali dengan saksi tadi fasik, maka rusak akad nikah. Haruskah membaca sirat ta'liq? Sirat ta'liq itu tidak ada. Sirat ta'liq itu dibuat untuk menjaga supaya laki-laki tidak semena-mena. Kertas terakhir. Dulu kalau ada laki-laki menikah dengan perempuan, setelah akad nikah dia tinggal istrinya itu merantau, dia ke Malaysia, ke mana-mana, tinggal 10 tahun sampai mati istrinya itu tak bisa nikah. Sampai mati. Tiba-tiba pulang dia enak saja balik. Maka untuk menghindari model begini, pemerintah Republik Indonesia berijtihad dengan para ulama, Kementerian Agama membuat sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, atau tidak memberikan nafkah selama zahir dan batin 3 bulan, atau menyakiti istri saya, atau maka dia pergi ke pengadilan menggugat khuluq dengan membayar 10 ribu, maka hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuh talak satu kepadanya. Itu untuk mengikat. Mana tahu anak perempuan kita, adik kita, dapat suami tak bertanggung jawab, habis akad nikah, habis manis sepah dipuang, nih dia pergi terbang 3 bulan, hitung 3 bulan tak ada, bawa dia ke pengadilan. Setelah 5 bulan datang dia lagi, Adinda, aku ingin kembali kepadamu, mohon maaf, sudah ada pesawat yang baru. Apakah kita dikatakan sara apabila memberitahu di maka umum yang ada dalam Quran, misalnya surat An-Nisa, kabarkanlah kepada orang munafik bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih. Kalau ada orang datang, saya tersinggung dengan ayat yang Ustaz baca tadi. Ayat mana? Ayat tentang munafik Ustaz. Berarti kau munafik. Berarti dia munafik. Tak bisa orang marah ketika saya baca. Laqad kafara alladzina qalu. Kafirlah orang yang mengatakan innallaha salisu salasah, bahwa Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Lalu Abdul Somad dituntut ke pengadilan penistaan agama. Kenapa? Karena sudah mengkafirkan Trinitas. Kalau begitu hukumnya, berarti ambil tipek ayat itu di delete aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Delete. Langsung ke ayat ketiga, ayat keempat, delete. Banyak betul ayat di delete. Cerita tentang munafik, takut orang munafik tersinggung, delete. Cerita tentang Nasrani, takut orang Nasrani tersinggung, delete. Cerita tentang Yahudi, takut Yahudi, delete. Quran apa namanya itu? Quran delete. Ayat 139, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi Allah? Jadi orang Islam yang ada di Jakarta yang memilih Ahok sebagai pemimpin mereka, apakah itu orang munafik? Termasuk juga pemimpin parpol, Nasdem, Golkar, orang Islam, munafik juga. Kalau betul, sadarkah bertobatlah orang Islam yang memilih pemimpin. Hanya orang munafik saja yang tidak tersinggung ketika Qur'annya dilecehkan. Ucapan siapa itu? Kiai Haji Lukman Sarif, Ketua MUI Dumai. Obrolan terakhir, saya copy, saya buat. Hanya orang munafik saja yang tidak tersinggung ketika agamanya dilecehkan. Dia sudah mati rasa. Nama istri kita disebut orang. Kita sedang duduk nih di warung lontong, kita sedang makan, ngomong dia di belakang, disebutnya nama istri kita, kita mungkin akan menoleh ke belakang. Nama istriku kau sebut tadi? Enggak pak, kebetulan nama bini kita sama. Nah, ada rasa marah. Disebut orang, kita sedang makan sarapan, tiba-tiba ada menyebut di samping, itulah Sunda. Kebetulan ini orang Sunda kan? Paling tidak dia akan negur, kumaha itu damang. Sudah makan adon sudah. Ini Minang. Apa maksudnya? Ada rasa. Saya ini orang Minangkabau. Saya ini orang Melayu. Kenapa itu? Jadi kalau ada orang sudah mati rasa, sombong, bukmon, omnyo, tuli, peka, bisu. Apa yang membuat kau mati rasa? Karena saya pimpinan partai. Berapa lama kau jadi pimpinan partai itu? Selama masih ada duit, selama masih bisa tegak kampanye, coblos nomor satu, coblos. Begitu pensiun kau balik kemana? Berapa banyak pimpinan partai, tokoh-tokoh politik setelah pensiun kemana baliknya? Dua, kalau tak ke masjid, ke kursi goyang, menunggu Israel datang, cabutnya. Akhirnya balik juga baca Quran. Tengok, yang sekarang membela-bela penista Quran, umur kalian panjang anak-anakku sekalian, yang muda-muda, sama-sama tengok nanti, 2016, 2026, 2036, dia akan datang juga ke masjid, baca, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ketemu ke di masjid, bisikkan dia, dulu kemana aja? Makin lama, makin naik tensi kita. Entah gara-gara ini, entah karena lontong belum masuk. Wallahualam. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Pas jam 8, macam tahu jamaah ini menyusun pertanyaan. Asal jam 8 habis. Asal jam 8 habis. Begitulah hebatnya jamaah An-Nur. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.